Tidak lupa disingatkan juga buat warga masyarakat Kabupaten Brebes, iya. Jangan lupa nabung terus di Bank Jateng, kata banknya orang Jawa. Betul sekali. Sekali lagi yang semangat ya, yang kompak, Bank Jateng. Terima kasih. Iya, masih terus. Lanjut? Apa sudah? Iya, terus. Oh, iya. Lanjut. Apa? Wah, alhamdulillah ya. Kalau tadi yang nyuruh ke Jora berarti udah pakai RBT-nya dong. Belum. Udah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Di sini ada Lesti Lovers gak? Ada. Ada, terima kasih banyak. Iya. Wah, wow, luar biasa. Ternyata antusias sekali Mbak Lesti. Betul sekali. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Lesti Lovers yang berada di Tegal sama di Brebes. Ya. Buat teman-teman Lesti, iya. Iya, I love you too. Apa? Kejora. Gimana ya? Payung hitam dulu. Insya Allah. Satu teman dari saya, kita lanjut bersama Dangdut Bang Jateng. Saya ucapkan selamat pagi menjelang siang buat Bapak Bupati beserta Ibu. Tes. Yang sebelah kiri. Bank-nya Lesti. Dinaikkan. Salah satu tembang. Bagaimana semuanya? tembang sudah saya lantunkan. Alhamdulillah. Kejora, bisa nyanyinya? Ayo kita nyanyi bareng. Iya. Boleh, boleh, boleh. Ya mungkin ini masih dilanjut, Pak? Masih lanjut? Masih semangat walaupun panas? Iya, saya minta Bang Jateng. Bangnya orang Jawa Tengah. Terima kasih.